رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon bimbingan taufik dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, masih Kitabul Adzan bab yang ke-91 pada halaman 385. الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى mengatakan pada bab yang ke-91 ini, باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. باب mengangkat pandangan ya ke langit dalam salat, ya, mengangkat pandangan ke langit dalam salat, maksudnya menengadah, ya, dengan wajah ya melihat ke atas dalam salat. Apa hukumnya? Ya, Imam Bukhari akan membawakan sebuah hadis ya tentang dilarangnya menengadah ke atas dalam salat. Di luar salat tidak ada masalah, bahkan Nabi SAW seringkali menengadah ke atas untuk melihat kemahabesaran Allah dan kekerdilan kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam beberapa doanya, dalam beberapa zikirnya, Nabi SAW dalam beberapa doanya Nabi SAW mengangkat, menengadah ke langit, ya, menengadah ke langit. Adapun di dalam salat tidak dibenarkan untuk melihat dan mengangkat pandangan ke atas, ya, untuk tidak melihat, dilarang untuk melihat dan mengangkat pandangan ke atas berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di bawah bab ini, hadis nomor 750. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ali ibn Abdullah qala akhbarana Yahya ibn Sa'id qala haddatsana ibn Abi Aruba qala haddatsana Qatadatu anna Anas ibn Malik رضي الله عنه حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم dan ini bunyi hadisnya, ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. Kata Anas, Nabi SAW bersabda, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama. Mengapa masih ada orang-orang yang mengangkat pandangannya ke langit fi salatihim, dalam salat mereka. Teguran dari Nabi, dan ini adab menegur, ya, adab meluruskan kesalahan yang diajarkan oleh Nabi. Terkadang, dan umumnya, bukan terkadang, umumnya Nabi SAW hanya sekadar menyinggung kesalahan dan tidak menunjuk orang. Menyinggung kesalahan dan tidak menunjuk orang. Ya. Banyak contoh-contoh dalam hal yang seperti ini, seperti orang-orang yang selalu menunda-nunda salatnya atau berada di barisan terakhir. Ya. Dan dia tidak mau maju ke depan untuk mendapatkan sab yang terdepan. Nabi SAW mengatakan, "Ma zala aqwamun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah." Senantiasa orang-orang itu menunda-nunda, mengakhir-akhirkan, yang nanti ujung-ujungnya Allah meletakkan mereka di belakang. Ya. Di belakang berarti terendah, disebabkan mereka tidak mau berpacu dalam kebaikan. Dan yang lain-lainnya, ya, dan yang lain-lainnya, contoh bahwa Nabi ketika membenarkan kesalahan, biasanya dia hanya menyinggung dengan menyebutkan orang-orang tanpa menunjuk, ya, tanpa menunjuk orang-orangnya. Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim. Kemudian kata Anas, fastadda qawluhu fi dhalik. Dan pernyataan atau tegurannya dalam bentuk ucapan tadi agak sedikit, agak tegasnya. Istadda qawluhu fi dhalik, tegas dan keras, ya, sampai-sampai beliau mengungkapkan kata-kata berikut ini, la yantahunna an dhalik, hendaklah mereka meninggalkan penyimpangan tadi atau penyimpangan itu, kesalahan tersebut, au la tukhtafanna absarahum, atau akan dicabut pandangan mereka, akan dicabut pandangan mereka. Ini dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang keras. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa orang yang menengadak mengangkat pandangannya ke atas dalam salat berdosa karena ancaman yang begitu keras dari Nabi SAW. Walaupun tetap salatnya sah, tetapi dia berdosa. Ya. Karena ini pelanggaran dalam salat yang dilarang oleh Nabi SAW. Ada sesuatu berdosa dilanggar, tetapi tidak membatalkan, tidak membatalkan, karena tidak ada kekhususan dengan ibadah tersebut. Ya, karena tidak menjadi kekhususan ibadah tersebut. Seperti puasa, di antara yang dilarang dalam berpuasa makan, ya kan? Barang siapa yang makan, puasanya sah atau tidak? Batal puasanya. Ghibah dilarang dalam berpuasa, tetapi bukan kekhususan puasa. Ghibah itu bukan kekhususan puasa. Orang yang berpuasa mesti menghindarkan diri dari ghibah. Ghibah menyebutkan keburukan orang di belakang. Sementara orang yang tidak berpuasa, silakan. Tidak. Orang yang berpuasa, orang yang tidak berpuasa, dilarang melakukan ghibah. Ya, dilarang melakukan ghibah. Maka kalau orang yang berpuasa itu melakukan ghibah, puasanya tetap sah, tetapi dia berdosa. Ya. Pahalanya tentu banyak berkurang. Bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Tidak mendapatkan pahala bila mana dia tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta. Nah, kembali kita kepada salat ini. Menengadahkan pandangan ke atas itu di luar salat dilarang? Tidak. Di luar salat tidak dilarang. Dan dia dilarang hanya ketika salat. Maka yang melanggarnya, salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Tetapi dia berdosa. Tetapi dia berdosa. Nah, inilah ancaman dari Nabi SAW. La yantahunna an dzalik. Maka hendaklah mereka meninggalkan perbuatan tersebut. Atau la tukhtafanna absarahum. Pandangan mereka akan dicabut. Ancamannya kalau dicabut pandangannya, artinya dibutakan, ya ini berbahaya. Dan ini ancaman yang keras dari Nabi SAW untuk pelanggaran tersebut. Nah, inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum menengadah atau mengangkat pandangan mata ke atas ketika salat. Ya. Kemudian dia bertentangan dengan sarana-sarana khusyuk. Ya. Bertentangan dengan sarana khusyuk. Sarana atau syarat cara untuk khusyuk adalah menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan, bahkan melihat ke tempat di mana kita sujud. Ya. Ini penyebab-penyebab hadirnya kekhusyukan. Tapi kalau sudah menoleh ke atas, ya, ini sudah membuat sholat kita tidak fokus dan sulit untuk menghadirkan kekhusyukan. Apalagi kalau sudah ke atas, dia akan menoleh kemana-mana. Ya, kalau pandangan mata itu sudah menoleh ke atas, dia mudah untuk melihat kemana yang lain. Karena ke atas lebih sulit daripada ke kiri dan ke kanan. Kalau ke atas yang lebih sulit itu dia lakukan, maka tentu ke kiri dan kanan lebih mudah dia melanggar. Ya, untuk melanggarnya. Padahal dalam hadis berikutnya, bab berikutnya, Nabi SAW melarang untuk melakukan iltifat, ya, menoleh dalam salat. Tentu menoleh kepada gerakan kita ini kalau ke kiri ke kanan mudah, tapi kalau ke atas agak sulit. Ya, ini orang ke atasnya yang lakukan, berarti ke kiri ke kanan lebih mudah. Dan penyebab untuk datangnya kekhusyukan semakin sulit. Semakin sulit. Makanya Nabi SAW melarang menengadahkan pandangan mata atau mengangkat wajah ketika salat. Ada yang beralasan seperti yang diuraikan oleh Imam Nawawi, bahwa ketika dia menengadah ke langit, maka menghindarkan atau memalingkan wajahnya dari kiblat, sementara menghadapkan wajah ke kiblat itu syarat sahnya salat. Walaupun ini tidak terlalu kuat untuk jadikan sebagai alasan, ya, tetapi ini juga diuraikan oleh para ulama bahwa di antara alasan kenapa dilarang, karena menghadapnya dia ke kiblat itu sudah berkurang, tidak sempurna ketika dia justru melihat dan menengadahkan wajahnya ke atas bukan ke kiblat. Sementara atas itu kiblat doa, kata mereka. Dan ini dibantah oleh para ulama bahwa langit itu ada kiblat doa. Berdoa kiblatnya juga sama-sama ke arah kemana kita mengarah dalam salat. Bukan justru berdoa itu melihat ke atas. Ya. Bukan berdoa itu melihat ke atas. Dia bukan kiblat doa. Sebagaimana yang dipahami atau dipilih oleh sebagian ulama, bahwa doa langit itu kiblat doa. Jadi orang kalau berdoa harus melihat ke atas. Tidak mesti. Justru berdoa itu di antara adabnya adalah menghadap ke kiblat dalam salat. Ya, menghadap ke kiblat dalam salat, walaupun bukan syarat mutlak tetapi di antara adab, meskipun dalam keadaan-keadaan yang lain boleh berdoa tidak menghadap ke kiblat, namun yang mengatakan langit itu kiblat doa, ini tidak benar. Ya, tidak benar. Kembali kita ke pokok permasalahan kita, salah satu yang dilarang dalam sholat adalah melihat ke atas. Ya, melihat ke atas. Dan yang mensyarahkan atau yang mensyarahkan kitab ini, apakah Syekh Al-Utsaimin atau yang lainnya, memberikan contoh yang biasa dilakukan oleh orang adalah ketika bangkit dari ruku. Ya. Ada orang-orang awam itu ketika bangkit ruku, karena memang bacaan bangkit dari ruku itu doa, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamina, dia bangkit, nanti rabbana, dia katakan bukan hanya seperti ini, tapi dia begini, rabbana walakal hamdu. Ya. Ini biasa dilakukan oleh orang, ini penyimpangan. Ini salah satu praktek pelanggaran yang berkenaan dengan bab kita ini. Kalau kita berada di Mekah, Madinah, ya, banyak orang-orang Arab itu yang melakukan hal demikian, dan ini yang diingat, yang mesti diingatkan. Beliau juga mengatakan di sini, makanya para penuntut ilmu ya, para penuntut ilmu memperingatkan kaum muslimin dalam hal ini di halaman 387, ya. Dan kita menyaksikan banyak saudara kita yang datang berdelegasi, maksudnya datang bergerombol-rombongan, menengadahkan pandangan mereka hingga hampir terangkat dari lantai, ya, bukan, maksudnya dari ke arah bawah, maksudnya bukan ketika mengangkat dari lantai, tapi yang seharusnya kan ke bawah, tetapi dia justru mengangkat ke atas. Tatkala imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita sering menyaksikan itu. Karena lafaznya bukan Allahu Akbar, tapi Rabbana. Ya. Biasanya kalau orang merasa bahwa doa itu kiblatnya langit, ini yang menyebabkan itu. Doa itu adalah kiblat langit, sementara sekarang kita mengatakan Rabbana. Ya. Maka terkadang mereka bukan begini, mengangkat seperti takbir, tapi justru begini. Rabbana walakal hamd, kemudian turunkan tangannya. Ini inilah praktek pelanggaran terhadap permasalahan kita ini. Ya. Mungkin kita tidak bisa, tidak membayangkan akan terjadi, ya, menadah ke langit itu ketika takbiratul ihram atau ketika membaca al-fatihah, apalagi ketika sujud, tidak mungkin. Ketika duduk di antara sujud juga mungkin. Tetapi yang paling mungkin terjadi adalah ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sementara makmum mengatakan Rabbana walakal hamdu. Karena dia melihat ke langit, dan ini memang menunjukkan bahwa fitrahnya manusia itu meyakini Allah di langit. Ya. Walaupun bertentangan dengan tuntunan sekarang ini, kan bertentangan dengan tuntunan. Ya. Bertentangan dengan tuntunan, tetapi fitrahnya menyatakan bahwa Allah di langit. Jangankan orang muslim, orang non-muslim pun, ya, ketika ingin melakukan ritual untuk bersyukur atau untuk menyerahkan kepada yang di atas, mereka terkadang mengatakan, ya, mengangkat kepalanya dan bahkan tangannya menunjuk ke arah langit. Ini memang fitrah manusia, mukmin, non-mukmin, ya, muslim atau bukan muslim. Memang yang namanya manusia dan bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, sampai semut pun, ya, meyakini kemahabesaran Allah, kemahatinggian Allah. Dia dalam peristiwa Nabi Sulaiman, ya, melihat bahwa semut itu sudah terlentang, dan karena semut kan tidak bisa mengangkat kepalanya, untuk melihat ke atas itu dia harus terlentang. Maka mereka berterlentangan, kemudian mengarahkan wajahnya, mengarahkan badan mereka ke arah langit, menunjukkan bahwa keberadaan Allah di atas itu diyakini oleh semua makhluk. Orang-orang yang kotor saja, yang hatinya yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala bisa berada, tidak ada tempat, ya. Karena kalau ada tempat, dia seperti makhluk. Dan bukan ada yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa dia berada di atas. Jadi praktek pelanggaran terhadap hadis ini telah kita berikan contohnya, yaitu ketika bangkit dari ruku, dan banyak orang yang melakukannya. Nah, ini yang perlu diingat, nanti akan bila mana kita melihatnya kita akan teringat hadis ini. Apalagi yang berangkat umrah, berangkat apa haji, ya, di situ banyak kaum muslimin datang dari berbagai penjuru dunia dan banyak latar belakang. Apalagi orang-orang Arab yang paham bahasa Arab, lalu dia menerapkan agama ini sesuai dengan apa yang ia pahami. Karena ini adalah doa, maka wajar-wajar saya saja saya menengadah ke langit dan meminta Rabbana lakal hamdu, karena berdoa itu kan kiblatnya langit. Boleh saya walaupun dalam salat untuk menengadah ke langit, padahal Nabi SAW mengancam layantahunna awlatukhtafanna absarahum. Beberapa faedah dari hadis ini, di antaranya yang tadi telah kita sampaikan, bahwa di antara uslub mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak menunjuk tetapi menyinggung, tidak menunjuk tetapi menyinggung, menjelaskan dan tidak menunjuk orang per orangnya, walaupun dia tahu orang yang melakukannya. Nabi SAW tahu orang yang melakukannya, tapi dia tidak menunjuknya di hadapan orang banyak, ya, di hadapan orang banyak. Dan terkadang Nabi SAW justru menujunya dia sendiri tanpa diperlihatkan kepada orang bahwa dia mengingkari kesalahan yang terjadi pada orang tersebut. Ya. Walaupun ada kalanya Nabi SAW mengingkari kemungkaran langsung, mengingkari kemungkaran langsung seperti Muawiyah bin Hakam, ya, yang melakukan pelanggaran dalam sholat, dia berbicara di dalam sholatnya. Nabi SAW di hadapan para sahabat langsung menjelaskan kepada Muawiyah bin Hakam bahwa sholat ini tidak benar atau tidaklah tempat ucapan-ucapan manusia. Bukanlah saatnya kita mengungkapkan kata-kata yang diucapkan oleh manusia antara mereka. Tetapi dalam sholat ini adalah zikir, takbir, tasbih, ya, memuja dan memuji, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan doa. Tidak ada dialog di antara manusia. Itu ya, padahal dia sudah melakukan pelanggaran besar. Orang yang buang air kecil di masjid di hadapan orang banyak juga. Ya, karena memang pelanggaran yang dilihat oleh orang banyak. Nabi SAW memanggilnya, kemudian sebelumnya dia mengingkari cara pengingkaran yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, ketika mereka sudah mulai membentak, meneriaki, ya, dan ada yang hendak langsung eksekusi, ya, untuk menariknya keluar atau menangkapnya, Nabi SAW mengatakan, da'uhu, khalluhu, biarkan dia. Ya, sampai dia selesai buang air kecilnya. Setelah selesai dipanggil oleh Nabi. Sebelumnya Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk mengambil air di satu ember, kemudian siramkan ke bekas air kencingnya dalam masjid tersebut, kemudian dan lantai masjid Nabi tanah, ya, lantai masjid Nabi tanah yang bercampur kerikil, ya, pasir, disiram dengan satu ember air, kemudian Nabi SAW panggil orang Badui ini, kemudian menjelaskan ini masjid bukanlah tempat kotoran, tempat suci, tempat bersih. Nah, dia mengingkari kemungkaran langsung di hadapan orang banyak. Tetapi umumnya Nabi SAW mengungkapkan kata-kata seperti ini, ma balu aqwam. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ya, bahwa di masa Nabi SAW ada juga pelanggaran-pelanggaran, ada kesalahan-kesalahan karena mereka manusia biasa. Ya. Jangankan perkara yang mungkin tidak terlalu diketahui oleh orang banyak seperti mengangkat menengadahkan wajah ke langit, yang jelas-jelas dosa besar, ya, yang semua tahu itu dosa besar, ya, dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi SAW karena mereka manusia, mereka bukan malaikat, ya, seperti ada di antara mereka yang bertengkar, ya, yang berkelahi memperebutkan masalah pengairan air seperti dalam Sahih Bukhari juga, ya, dan ada yang bahkan saking emosinya wajah mereka sudah merah, mata sudah merah, Nabi menyaksikannya, ya, ada di antara mereka yang meminum khamar, ya, yang sudah turun keharamannya dan dihukum oleh Nabi SAW, dan bahkan ada yang berzina, ya, ada yang berzina. Ini menunjukkan bahwa mereka manusia biasa, tetapi itu semua tidaklah menurunkan derajat mereka sebagai seorang sahabat Nabi SAW yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sekian banyak manusia ketika itu, mereka beriman kepada Nabi, mengikuti Nabi, ya, mentaati dan membenarkan Nabi, mempercayai Nabi SAW. Derajat mereka sebagai seorang sahabat tidak akan hilang dengan sekedar berbuat dosa. Sebagaimana derajat sebagai seorang mukmin tidak akan hilang hanya sekedar dengan berbuat dosa besar. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kelompok yang sesat, bahwa orang yang beriman itu bila berbuat dosa besar kafir, ya, kafir. Ini pendapat yang batil, ya. Karena banyak dalil-dalil Al-Quran yang mana orang-orang yang berbuat dosa besar tetap dinamakan oleh Allah dengan orang yang beriman. Mereka berdosa besar, membunuh, tapi Allah menamakan mereka orang beriman. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma wa in ta'ifatani minal kafirin atau minal mu'minin. Minal mu'minin. Jika ada dua kelompok dari orang yang beriman saling berperang, artinya membunuh. Ya. Allah mengatakan beriman, sementara sebagian kelompok mengatakan kafir. Ya. Fa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kemudian Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Ya, kemudian dosa-dosa yang terjadi sama mereka, ya ayyuhalladzina amanu la yasqar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Semua dosa-dosa besar yang dilakukan tetap Allah panggil mereka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Inilah yang bisa kita ambil dari peristiwa perasaan. Mengangkat wajah ke langit, ya, menengadah ke langit, dilarang, tapi ada mereka yang melakukannya. Dan bahkan Nabi SAW mengingatkan, ya, melarang. Ada juga yang melanggarnya. Sampai Nabi keluarkan ketegasan ini. Hatta qala fastadda qawluhu fi dhalik. Sampai dia mengeluarkan kata-kata yang tegas, keras, sampai dia mengatakan hendaklah mereka tinggalkan, kalau tidak akan disambar, akan dicabut pandangan mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dari hadis ini adalah al-jaza min jinsil amal, atau balasan itu terkadang disesuaikan dengan pelanggaran. Kalau yang melanggar itu adalah pandangan mata, maka matanya yang akan diberikan hukuman. Ya. Ketika yang melihat yang melakukan pelanggaran mata, maka matanya akan dihukum. Ya. Makanya dalam hukum dunia, ketika tangan yang mencuri, maka tangan yang dipotong. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nikalan min Allah. Ya. Pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangan keduanya, ya, yaitu laki dan perempuan, sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat dan sebagai hukuman, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, nakalan min Allah, menampakkan bahwa Allah murka dengan pelanggaran tersebut. Ya. Orang yang berzina kenapa dirajam sampai mati kalau sudah dia menikah? Karena kenikmatan zina itu dirasakan oleh semua. Ya. saat melakukan pelanggaran itu dirasakan oleh semua tubuhnya, maka semua tubuhnya yang dihukum, ya, semua tubuhnya yang akan dihukum. Dan begitu juga siksa-siksa di neraka yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka di sini ketika yang melanggar itu pandangan mata, maka yang akan disambar, akan dicabut pandangan matanya, ancamannya. Ya, kemudian banyak lagi faedah-faedah yang lain. Saya rasa cukup, dan yang paling penting di situ adalah larangan mengangkat pandangan dalam sholat, mengangkat pandangan dalam sholat, terutama dalam kesempatan bangkit dari ruku. Kemudian kita pahami itu adalah doa Rabbana, dan bahkan tangan bukan diangkat begitu, tapi ditengadahkan, karena dia itu doa Rabbana. Kemudian pandangan mata melihat ke atas, ini yang benar-benar melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Itulah beberapa fikih dari hadis, ya, pemahaman dari hadis dari bab 91. Kemudian kita lanjut ke bab berikutnya yang ke-92, dan ini juga ada hubungannya dengan bab yang ke-91 tadi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Amirul Mukminin fil hadis, mengatakan babu al-iltifati fi shalah. Bab iltifat dalam salat. Iltifat ini artinya di sini menoleh. Ya. Dan menoleh di sini banyak. Ya. Minimalnya menoleh dengan kerlingan mata. Mata yang menoleh ke kanan ke sana kemari, atau di atasnya menggerakkan leher, ya. Ini juga menoleh namanya. Dan juga menoleh dengan memindahkan badan, dada. Orang kesini kan juga menoleh, ya. Jadi ada yang pertama adalah mata yang berkeliaran kemana-mana, padahal wajah tetap ke depan, arahnya ke kiblat, tetapi pandangan mata bisa kemana-mana. Ini juga menoleh. Dan ada menoleh dengan bukan matanya yang menoleh, tapi wajahnya yang berputar. Pandangan mata tetap ke depan dan matanya juga mengarah ke depan, tetapi yang berputar adalah wajahnya. Ini juga termasuk menoleh, dan juga termasuk, dan apa ini menoleh yang paling dahsyat adalah ketika dadanya, bagian badannya yang berputar. Kalau berputar bagian dada, berarti kepala juga otomatis, ya. Walaupun bisa jadi tertahan, tetapi otomatis ketika badan berputar, maka kepala pun berputar dan pandangan mata pun berubah arah. Nah, ini semuanya kategori al-iltifat. Untuk bagian pertama, iltifat secara fisik. Ya. Ada yang kedua, iltifat secara qalbi. Apa itu? Dia pandang semuanya tenang, mengarah ke depan, tidak ada tolehan-tolehan. Pandangan matanya ke arah tempat sujud. Tentu kalau matanya ke arah tempat sujud, maka wajahnya tidak akan berubah, badannya juga tidak akan berpindah, tetapi hatinya yang kemana-mana. Ini juga termasuk makna al-iltifat. Bisa dipahami? Dan dalam, walaupun di sini tidak disebutkan apakah dilarang atau tidak dilarang, ya, kita akan ketahui dari uraian atau dari hadis yang akan kita pelajari. Kata Imam Bukhari, babul iltifati fi shalah. Bab menoleh dalam salat. Hadis 751. Imam Muslim, Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Musaddad qala haddatsana Abul Ahwas. Ini Musaddad ini namanya, ya, aneh nih nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal. Ya. Semuanya pakai mim. Ya, kita ketika menghafal namanya dahulu terasa menarik karena namanya aneh. Makanya sulit untuk dilupakan. Ya. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abul Ahwas قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الالتفات أن الالتفات في الصلاة. Kata Aisyah, saya bertanya kepada Nabi tentang al-iltifati salat, tentang menoleh dalam salat. Faqal, maka Nabi menjawab. Apa kata Nabi tentang iltifat? Huwa, dia, yaitu iltifat tadi, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Ikhtilas artinya copetan, ya, copetan, yaitu menyambar dengan cepat. Apa artinya menyambar dengan cepat? Mencopet. Ya. Kecuali kalau burung itu menangkap namanya. Kita sekarang manusia, manusia atau ya, yang bermusuhan dengan manusia, setan. Ya. Jadi mencopet itu mengambil dengan cepat, tanpa disadari oleh orang yang memiliki benda yang diambil. Ya. Ini namanya copet. Itulah yang dimaksud dengan ikhtilas. Ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan, yang dilakukan oleh syaitan dari salat hamba. Jadi menoleh itu merupakan copetan syaitan yang dia copet dari salat. Jadi salat itu bukan hanya gerakan badan, tetapi ada yang dimiliki oleh orang yang salat itu dari salatnya. Jadi ketika dia sudah menoleh, maka itu hasil copetan yang tanpa disadari oleh orang yang melakukannya, dicopet oleh setan dari bahagian salatnya. Dan salat itu punya bahagian, ada kekhusyukannya, kesempurnaan, penyempurna-penyempurnanya itu yang diambil sedikit-sedikit oleh setan dengan cara ikhtilas. Ya, dengan cara ikhtilas. Itu hadis yang pertama, bahwa menoleh itu ada dalam salat itu adalah copetan yang dilakukan oleh setan untuk mengambil bahagian salat seorang hamba. Anggaplah salat itu misalnya satu gudang harta yang dimiliki oleh salat, maka diambil sedikit-sedikit oleh setan dari cara mengambil kelengahan kita sehingga kita menoleh. Ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 752, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Qutaybatu qala haddathana Sufyan an Az-Zuhri an Urwata an Aisyata radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla fi khamisatin laha a'lamun faqala shaghalatni a'lamu hadhihi اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية Kata Aisyah, suatu ketika Nabi melakukan salat atau melaksanakan salat menggunakan khamisah. Khamisah itu pakaian bagian atas yang lebar, nanti biasanya dia banyak motifnya. Nabi SAW sangat menyukai ya, pakaian yang bermotif bergaris-garis. Cuma yang dipakainya saat itu nampak sekali, jelas, ketara. Ya. Laha a'lamun, ada motif-motifnya ya, di pinggirnya. Kan dipakainya dengan ada lubang di tengahnya, kemudian masukkan kepala untuk ditutup ke bagian badan bagian atasnya. Itu khamisah. Ya. Nah, jadi motif-motif khamisah yang dipakai ini yang kata Nabi SAW mengganggunya ya dalam salat. Faqala saghalatni a'lamu hadhihi, ketika salat motif-motifnya mengganggu saya. Artinya Nabi SAW menoleh ke, kalau Nabi, ungkapan Nabi mengganggu itu kan disebabkan oleh dia menoleh ke motif pakaian yang dipakainya. Ya, motif pakaian yang pakainya. Maka setelah selesai solat, dia mengatakan idhabu biha ila Abi Jahmin, bawa dia kembali ke Abu Jahm, karena memang khamisah ini merupakan hadiah dari Abu Jahm. dihadiahkan oleh Abu Jaham. Abu Jaham ya, seorang sahabat yang menghadiahkan pakaian tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, bawakan kembali, balikkan kepada dia. Ya, kemudian agar, kata para ulama, agar Abu Jahamnya tidak tersinggung, ya, ketika Nabi membalikkan hadiahnya kembali, ya, karena kalau dibalikkan ini Nabi tidak cocok dengan pakaian ini, tidak suka. Ini kan tentu merasa dia. Nabi SAW menghindari itu, maka Nabi mengatakan, waktuni bi ambijaniya, ya, dan mohon bisa diganti dengan ambijaniya. Ambijaniya ini pakaian polos. Kalau tadi khamisah bermotif, ada garis-garisnya, ada pernak-perniknya dari warna-warninya, garis-garisnya. Sementara ambijaniya polos, nah, tukar dengan yang polos, menunjukkan bahwa Nabi bukan mengembalikan tetapi meminta ganti yang polos, agar dengan menyebutkan alasannya karena kalau dipakai dalam salat dia akan terganggu. Nabi SAW, inilah dua hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di bawah bab al-iltifatu fis salat. Sekarang yang perlu kita bahas adalah hukumnya. Kalau dari dua hadis tadi, apa yang kita simpulkan? Tidak boleh. Tidak boleh haram atau tidak boleh makruh, tidak boleh apa? Tidak boleh makruh. Sudah membaca salahnya ya? Tidak boleh makruh. Ya, memang iltifat. Ya, karena nanti akan ada bab setelahnya, bab 93 yang berkenaan dengan bolehnya iltifat. Ya. Kalau seandainya dia mutlak haram, maka pengecualiannya tentu sangat ya, sangat tidak ada ya. Tetapi justru ada pengecualiannya pada bab 93. Jadi yang iltifat pada dasarnya dia makruh. Makruh, tidak dibenarkan dalam salat ya. Dan itu yang diingatkan oleh Nabi, ikhtilasan. Kalau copetan itu biasanya terkadang orang dicopet dia tidak peduli, ya, tidak peduli, menunjukkan bahwa dia suatu hal yang mungkin bisa jadi biasa, tetapi tetap harus dipertimbangkan, tetap harus diperhatikan. Jadi menoleh dalam sholat adalah perkara yang tidak disukai, ya, dan dia justru mengurangi kekhusukan, mengurangi dan bahkan bisa menghilangkan kekhusukan. Kenapa kalau seandainya dia haram, Nabi SAW tidak akan melakukannya? Ya, Nabi SAW tidak akan melakukan yang haram. Tidak akan melakukan yang haram. Tadi ketika pada hadis yang kedua dia ya mengatakan menyibukkan saya, mengganggu saya dalam salat, berarti dia menoleh. Berarti dia menoleh. Kalau menoleh itu haram, maka tidak akan mungkin Nabi SAW melakukannya. Nah, ini di antara alasan bahwa menoleh itu adalah makruh. Ya, dan kalaupun terjadi ya tidaklah berdosa orang yang melakukannya. Sekian banyak ya orang-orang atau kita dalam salat kita menoleh. Ya, menoleh, dan bahkan pernah kita pelajari bahwa boleh melihat imam. Ya, melihat imam. Ya, dan bahkan para sahabat menyatakan bahwa kami melihat, mengetahui bahwa Nabi SAW membaca atau tidak membaca dari gerakan jenggotnya, menunjukkan mereka menoleh ke jenggot Nabi SAW dalam sholat. Dan nanti juga akan kita ketahui pada bab 93 bahwa Abu Bakar menoleh, para sahabat menoleh. Nabi SAW ketika sakit di hari Senin itu, subuhnya dia membuka tirai pintu jendela rumahnya ke arah masjid. Sementara kita ketahui bahwa masjid pintu rumah Nabi itu arah sebelah sebelah kiri ya, sebelah timur masjid, sehingga yang sholat di samping itu semua melihat, dan bahkan yang terdengar juga melihat Nabi SAW. Jadi kalau mereka, bahkan mereka mengatakan seakan-akan wajahnya seperti purnama bercahaya, dan hampir-hampir kami terfitnah saking gembira karena Nabi berhari-hari tidak bisa sholat. Dan mereka tahu keadaan Nabi benar-benar ya benar-benar kritis ya, keadaan Nabi SAW pingsan, sadar lagi, pingsan, sadar lagi, panasnya luar biasa, ya, dan sakitnya mereka tahu. Tetapi ketika mereka melihat dari tolehan tadi, ini yang ada dalam bait yang 3, mereka benar-benar melihat bercahaya wajah Nabi dan mereka hampir-hampir terfitnah, bergembira untuk menghentikan sholatnya karena gembira melihat wajah Nabi SAW. Ini juga menunjukkan bolehnya menilai mereka tidak. Nabi SAW tidak menyuruh mereka mengulangi sholat mereka, tidak menyuruh mereka mengulangi sholat mereka. Nabi tahu bahwa mereka itu sedang melihat dia. Ya, makanya kita bawakan ke sini iltifat itu, ya, iltifat itu makruh dan bukan perkara yang haram, yang menghilangkan atau membuat sholat itu batal. Tetapi perlu diingat Nabi SAW walaupun menjelaskan itu sebagai sesuatu yang tidak terlalu berpengaruh dan tidak membatalkan sholat, tetapi dia mengatakan itu copetan setan. Siapa yang mau dicopet? Tidak ada yang mau dicopet, ya, dari apa yang dia miliki, ya. Makanya apalagi yang mencopetnya itu setan, ya. Apalagi yang mencopetnya itu setan. Ini menunjukkan bahwa hasil copetannya itu berharga bagi setan, merusak dan membuat kita kehilangan apa yang seharusnya kita dapatkan. Nah, ini faedah dari hadis yang pertama, ya, bahwa dia tidak membatalkan sholat dan bukan perkara yang haram sehingga yang melakukannya berdosa. Tetapi ingat bahwa itu adalah copetan yang diambil oleh setan dari apa yang kamu miliki dari sholatmu. Kenapa kita tidak merasa, terkadang tidak merasa ada sesuatu yang terjadi dalam sholat kita padahal kita sudah banyak tercopet? Karena kita tidak merasakan nikmatnya sholat. Tidak merasa nikmatnya sholat. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya sholat, sedikit pun diambil oleh setan seperti yang terjadi pada Nabi, ya, bukan setan yang membuatnya, tapi pandangan matanya tertuju kepada motif pakaian yang dipakainya, dia sudah merasakan ini terganggu. Dia sudah merasakan terganggu, ya, merasa terganggu dan bahkan dia hilangkan. Ini diantara faedah juga yang kita ambil, bahwa kita harus menghilangkan semua yang mengganggu dalam sholat kita. Semua yang mengganggu dalam sholat. Sebagai Nabi SAW menukar pakaiannya tadi karena dia yakin ini mengganggu, ya, dalam sholatnya. Maka itu pula yang harus kita lakukan. Semua yang mengganggu dalam sholat kita, kita harus hilangkan. Ya, makanya masjid yang semua dindingnya, tiangnya mengganggu, ini berbahaya, merusak sholat. Ya. Apalagi karpetnya, karpetnya, apalagi, karena kita melihat ke bawah dan melihat karpet, ya, Nabi SAW di badannya saja, motif-motif bajunya yang dipakai itu mengganggunya, apalagi kita dengan pandangan mata mengarah ke karpet tersebut. Ya, jadi ini juga, ya, berdasarkan perbuatan Nabi seharusnya dihilangkan. Cari yang tidak mengganggu, tukar dengan yang tidak mengganggu, tukar yang dengan tidak yang mengganggu. Kita punya keluasan untuk menggantinya, Kemudian ini faedah yang kita ambil darinya, bahwa disyariatkan untuk menghilangkan semua yang mengganggu dalam sholat, termasuk yang satu ini. Ya, ini sangat mengganggu, bukan hanya dalam sholat, ya, tapi dalam majelis ilmu. Majelis ilmu. Saya kemarin mendengar rekaman pengajian Syekh Saleh bin Abdullah Al-Usaimi, ya, di Madinah itu. Suatu ketika dia berhenti dari menyampaikan kajian, baru beberapa menit dimulai, ya, dia berdiri kemudian dia tinggalkan pengajian. Orang sekian banyak, ya, banyak yang protes, ya. Kemudian dia besoknya dia menyampaikan kajian, alasan kenapa dia melakukan itu karena ternyata itu dituntun oleh agama dan diterapkan oleh ulama-ulama dahulu dan sampai, ya, guru-gurunya menerapkan itu, bahwa ilmu ini harus dimuliakan. Ya, bunyi HP pertama berbunyi, kemudian diingatkan oleh beliau, ya, Kemudian berbunyi lagi. Dijelaskan oleh beliau. Sampai beberapa kali ya, berbunyi. Akhirnya dia tinggalkan pengajian. Dia tinggalkan taklimnya, kemudian ya, besoknya baru datang lagi, kemudian dia jelaskan alasan. Dan itu di majelis taklim ya, apalagi dalam salat yang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara majelis taklim kita memuliakan ilmu. Ya, bahkan sebagian para ulama itu bila ada suara berisik di majelisnya, dia tinggalkan majelis. Ya, ditinggalkan majelisnya. Ya. Dan yang anehnya sebagian pengajian banyak orang yang tidak merasa ya, ketika dia mengganggu dan pandangan mata sudah mengarah kepadanya, dia tidak merasa. Ya, dia tidak merasa bahwa dia mengganggu. Ya. Dia tidak merasa bahwa dia mengganggu. Dan yang kita harus sadari dalam sholat itu adalah ini. Kalau saya seringkali mengatakan, kalau seandainya kita berangkat ke masjid itu dari rumah, alasan apa yang membuat kita tetap membawanya? Yang kita ke rumah, dari rumah berangkat ke masjid, kemudian kita akan balik lagi ke rumah setelah selesai sholat, apa alasan kita untuk membawanya? Apakah kita dalam sholat harus menghubungi seseorang? Ya, kecuali kalau kita keluar dari rumah, kemudian kita tidak balik lagi ke rumah, ada tujuan yang lain, dan kita membutuhkan setelah sholat untuk tujuan-tujuan yang lain, karena dia mengganggu. Kalaupun kita bawa, ya kita siapkan agar jangan dia mengganggu. Kita siapkan agar jangan dia mengganggu. Ya, yang anehnya sebagian orang nada HP-nya sudah berbunyi, dia seakan-akan dia terganggu. Padahal sekian banyak orang terganggu. Apalagi kalau nada HP-nya musik, sedang sholat dalam masjid, ya, sama sekali dia tidak ada reaksinya. Ya, tidak ada reaksinya, dibiarkannya saja. Dia juga tidak menjawab, dan dia tidak membuat orang terlepas dari gangguannya. Ya, terlepas dari gangguannya. Dosa apa yang dia dapatkan? Dosa besar. Sudahlah sedang sholat, kemudian menyengaja untuk mendatangkan penggangguan, ya. Nah, kemudian mengganggu orang lain. Nabi SAW tadi, dia sendiri yang terganggu. Dia sendiri terganggu, dan tidak mengganggu orang lain, dia sendiri terganggu. Sementara kita, sudahlah kita terganggu, karena sholat kita dengan tidak khusyuk, apa yang kita pikirkan, kemudian bunyi nada deringnya juga mengganggu, dan bukan hanya kita yang terganggu, hampir satu masjid bisa terganggu. Apalagi nada dering sekarang ini sangat keras. Ya, maka minimal usahakan untuk menjadikan HP-nya dalam keadaan silent, tidak ada nadanya. Ya, karena kalaupun ada nadanya, kita tidak akan juga menjawab, kita dalam sholat. Ya, ini pelajaran yang sangat penting. Dari dua atau dari bab ini, bukan dari dua hadis ini saja, dari bab ini secara umum dengan dalil-dalil yang lain, bahwa kita ketika sholat lepaskan semuanya, karena ini akan membuat kita fokus sholat. Ya, fokus sholat harus kita hadapkan. Makanya iltifat tadi kita buatkan dua kategori, dan ini yang dilakukan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Al-Khusyuk fi Shalah. Dia mengatakan bahwa iltifat itu terbagi dua. Iltifat dengan tiga bentuk tadi, mengeling dengan mata, menoleh dengan kepala, membalik dengan badan. Ini yang pertama. Yang kedua, iltifat dengan kalbu. Dan ini yang mungkin ya sangat sedikit kita yang berupaya untuk tidak menoleh dengan kalbu kita. Ya, tidak menolong kalbu. Karena kita pergi sholat itu terkadang, ya, tiba di masjid itu kita tidak merasa bahwa kita sedang sholat, akan sholat, ya. Dan hanya merasanya sebatas rutinitas. Tidak ada keinginan untuk menyempurnakan sholat. Kita angkat takbir, sadarnya kapan? Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru sadar bahwa kita sedang sholat. So, di antara takbir dengan salam itu, kita tidak tahu mau kemana arah kita. Melalang buana kemana, kesana, kemari, untuk menghadirkan hati untuk memahami bersedekap saja. Karena salah satu penampilan khusyuk dalam sholat itu dari fisik adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Pernahkah kita melakukannya di luar sholat? Nah, ini merasakan itu saja kita sudah akan bisa menghadirkan. Merasakan kita sekarang keadaan badan kita sudah berubah. Kita harus menghadap ke satu arah dan tidak boleh menoleh mengarah kemana-mana. Rasakan itu, kemudian letakkan. Dan kata sebagian, dalam sebagian riwayat, bahwa nanti ketika berhadapan dengan Allah, dibangkitkan untuk menghadap Allah, keadaan manusia persis ketika berdiri dalam sholat. Ini yang diisyaratkan Allah, bahwa semua kalian datang menghadapku dalam keadaan sebagai seorang hamba. Ya, sebagai seorang hamba. Dahulu kita lihat bahwa mungkin juga sampai sekarang ya, pembantu-pembantu itu ketika berhadapan dengan majikannya pasti posisinya begini. Ya. Ya, menundukkan sedikit kepala badannya, kemudian tangannya di depan. Ya. Ya. Ini semuanya sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat dalam posisi seperti itulah yang harus kita rasakan bahwa kita dalam keadaan salat. Belum lagi bacaan-bacaannya, takbirnya, ya, pujian-pujian kepada Allah, tasbihnya dan yang lainnya. Jadi ini perlu kita ya usahakan, karena memang dia tidak datang sendiri. Kita harus berusaha. Dia tidak muncul sebagai bingkisan datang, inilah kekhusyukan untuk saya berikan kepadamu. Tidak, kita harus berusaha. Kita harus perbaiki mulai dari saat berwudu. Harus kita hadirkan mulai dari saat kita berwudu. Ya. Kemudian nanti dalam sholatnya kita hilangkan semua yang mengganggu. HP matikan atau tidak, hilangkan dana deringnya. Ya. Saya juga terkadang merasa ya, ketika saya HP ini kalau tidak disembunyikan, terkadang kita letakkan di depan. Ini juga sebenarnya saya merasa juga tidak, walaupun saya seringkali juga melakukannya. Ya, kita sengaja meletakkan di depan, walaupun tidak ada deringnya. Ya. Tapi kita juga merasa ini HP saya. Ya, ini HP saya. Bila perlu kita coba letakkan di tempat yang kita tidak melihatnya, seakan-akan dia tidak ada dalam hidup kita, dalam sholat tersebut. Ya, ini mungkin hal yang juga sangat penting untuk kita petik dari bunyi bab dan dengan dua hadis yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Rasakan, camkan ungkapan Nabi kepada Aisyah, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil amdi. Copetan yang didapatkan oleh syaitan dari nilai sholat kita. Dari nilai sholat kita. Jadi ketika dia berhasil menolehkan pandangan mata kita, atau berhasil menarik hati kita sehingga kita kemana-mana, berarti dari nilai sholat kita berkurang karena diambil oleh syaitan. Baru kita rasakan apa? Baru kita rasakan kalau seandainya kita menjaga sholat. Kalau kita tidak merasakan, berarti bukan kita tidak dicopet, tetapi kita tidak merasa sholat. Ya. Kita tidak merasa sholat. Ini bab yang ke-92, dan tadi kita katakan bahwa dia makruh. Makruh tidak membatalkan sholat dan tidak berdosa, cuma kita rugi. Kita rugi dan memberikan kepada kita sarana untuk mengurangi atau mengharamkan kekhusyukan. Ya. Kita ambil bab yang berikutnya karena berhubungan ya, dengan bab yang sekarang, yaitu bab yang ke-93, babu hal yaltafitu li amrin yanzilu bih au yara syai'an au busaqan fil qiblati. Bab apakah dia menoleh untuk perkara yang terjadi, melihat apa yang terjadi, atau melihat sesuatu, atau melihat ludah yang sudah mengering berada di arah kiblat. Ini yang terjadi, menunjukkan dia boleh. Nabi SAW melihat ada ludah di bagian depan kiblat, kemudian dia ya menghilangkannya, membersihkannya. Khilaf para ulama apakah dia membersihkan setelah saat sholat atau setelah selesai sholat. Yang penting dia melihatnya ketika sholat. Ini menunjukkan bahwa menoleh itu bila mana dibutuhkan, bila mana diperlukan tidak ada masalah. Nah, seperti nanti yang terjadi ketika Abu Bakar menoleh kepada Nabi karena dibutuhkan. Para sahabat menoleh kepada Nabi karena mereka membutuhkan, melihat keadaan Nabi SAW karena memang mereka rindu untuk kembali Nabi SAW mengimami mereka. Ya. Kemudian waqala sahlun iltafata Abu Bakrin radhiyallahu anhu fara'an Nabi SAW. Abu Bakar menoleh dalam salat dan dia melihat Nabi SAW. Itu Nabi SAW datang untuk menuju ke tempatnya dan dia menoleh sehingga dia mundur. Tetapi Nabi SAW menyuruhnya kembali ke tempat semula. Dan Nabi SAW duduk di sampingnya dan dia Abu Bakar sholat dengan sholat Nabi dan kaum muslimin sholat mengikuti sholat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sebagaimana yang telah kita pelajari. Kita baca hadisnya 753 dengan hadis pada halaman 395, halaman 395 dengan nomor 754. Kita baca terlebih dahulu 753. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Kutaybah ibn Sa'id qala haddathana Laythun An-Nafi'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nukhamatan fi qiblatil masjid. Nabi SAW melihat ada dahak atau air ludah yang mengering berada nempel di kiblat, yang di bagian depan masjid, di dindingnya. Wa huwa yusalli baina yadayin nas. Ketika itu dia sedang salat mengimami kaum muslimin, di hadapan kaum muslimin. Fa hattaha, maka Nabi pun mengoreknya. Dan mengoreknya ini terjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah dia mengoreknya saat salat itu atau mengoreknya setelah selesai salat. Yang kuat adalah mengorek namanya itu ya, mencongkel. Ya, mengikis di sini artinya apa? Mengerik, Pak. Mengerik itu tahu kan? Saya enggak tahu. Kerok ya. Ya. Maksudnya di benda cair yang agak kental kemudian mengering. Nah, cara untuk menghapus menghilangkannya seperti tadi. Di apakan? Nah, itu yang dimaksud dengan hatta fa hattaha. Nah, kapan dia mengoreknya ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan langsung ketika salat, ada yang mengatakan setelah selesai salat. Ini yang paling kuat dari dua pendapat para ulama tersebut. Kemudian Nabi SAW setelah melakukan membersihkannya, dia mengatakan fala yatanakhamanna ahadun qibala wajhihi fi shalah. Ini larangan dari Nabi, maka janganlah salah seorang kalian meludah ke arah bagian depannya, maksudnya ke arah wajahnya, ke depannya dalam sholat. Tidak boleh meludah ke depan. Ya. Berarti menunjukkan bahwa meludah dalam sholat boleh. Meludah dalam sholat, tetapi aturannya jangan sampai mengeluarkan dan melemparkan ke depan. Dalam sebagian riwayat justru diletakkan di bawah telapak kaki. Ya. Sekarang fasilitasnya sudah banyak dengan tisu, dengan sapu tangan dan seterusnya. Ya. Agar yang penting jangan sampai dilemparkan dan diarahkan ke depan. Rawahu Musa ibnu Uqbah wa ibnu Abi Rawan An-Nafi'. Ini syarat yang lain ya. Dan hadis yang pertama ini kesimpulannya apa? Bahwa Nabi menoleh. Dan menolehnya itu menoleh karena dibutuhkan. Ya. Ketika dia mengarah pandangannya ke sana, terlihatnya ada ludah yang menempel di sana dan ini pelanggaran. Ya, dan ini menunjukkan wajibnya kita mensucikan masjid dari kotoran, dari hal-hal yang kotor, kotoran yang berupa najis dan kotoran yang kotor yang bukan najis. Ludah tidak najis tapi dia kotor. Ya, ludah tidak najis tapi kotor. Ini juga merupakan adabnya, kecintaan kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala, membersihkannya secara fisik. Ya, dibersihkan dan ini yang pertama, kemudian membersihkannya dari pelanggaran, ini juga termasuknya. Ya, membersihkan dari pelanggaran dosa. Merubah fungsi masjid, ini juga harus dibersihkan. Fungsinya yang asalnya untuk beribadah, untuk memuji Allah, untuk membaca Al-Quran, dan seterusnya, tetapi justru digunakan sebagai sarana untuk duniawi, perkara dunia. Makanya tidak dibenarkan jual beli dalam masjid. kemudian membersihkan dari praktek kesyirikan, perbuatan bid'ah yang melanggar tuntunan dan aturan Nabi SAW. Ya, ini juga pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, bahwa disyariatkannya untuk membersihkan masjid. Dan yang kedua tentang menoleh tadi ya, Nabi SAW menoleh, ini yang bukan yang kedua, yang pertama. Ya, ini yang diambilnya, bahwa diambil dari hadis ini bahwa bolehnya menoleh untuk sebuah kebutuhan, bukan karena kelalaian dan bukan juga karena kelengahan atau ketidakkhusyukan, tetapi terkadang menoleh ini dibutuhkan. Ya. Kita baca hadis yang kedua. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana Laitsu ibnu Sa'ad an Uqailin an ibni Shihab qala akhbarani Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala bainama al-muslimuna fi salatil fajri, ketika kaum muslimin sedang berada dalam salat subuh, lam yafja'hum illa Rasulullah SAW, tidaklah yang mengagetkan mereka kecuali Rasulullah SAW. Jadi mereka salat tidak bersama Nabi, itu keadaan sakit tadi. Mereka salat subuh, Nabi tidak salat, dan yang mengimami mereka siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tidaklah yang mengagetkan mereka, yang mengejutkan mereka kecuali Rasulullah SAW. Kasyafa sitra hujrati Aisyah. Nabi SAW singkap tirai jendela rumah Aisyah yang ketika itu dia berada di sana. Fanadhara ilaihim. Nabi SAW mendongak kemudian melihat kepada para sahabatnya yang sedang sholat. Dan dia di bagian depan, bukan di belakang. Kalau di belakang tidak nampak. Seperti tadi dia di bagian depan. Setelah sekarang ini persis dekat raudhah. Ya, dekat raudhah, bagian sebelah timur raudhah. Ya, yang pernah ke sana, bagian sebelah timur raudhah, dan persis dengan kuburannya sekarang ini. Nah, di situlah, dan berarti kaum muslimin salat kan di belakang. Makanya mereka ketika Nabi melihat dari jendela itu, semuanya melihat Nabi SAW. Nampak memang. Orang yang di tengah pun nampak. Ya. Lam yafja'hum illa Rasulullah SAW kasyafa sitra hujrati Aisyah fanadhara ilaihim wahum sufufun. Mereka sedang bersap-sap lurus rapat sempurna, ya, sapnya. Fatabassama yadhaku. Nabi SAW tersenyum, ya, dan tersenyumnya agak lebar, ya, tersenyum yang menunjukkan dia betapa gembiranya. Wanakasa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala aqibaih. Melihat Nabi menoleh dari jendela itu, berarti Abu Bakar juga melihatnya. Ya. Maka Nabi Abu Bakar mundur. Ya. Abu Bakar mundur. Abu Bakar mundur, mengira bahwa Nabi SAW akan masuk masjid dan mengimami, akan sholat. Maka dia mundur liyasilalahu shaffa, ya, untuk sampai ke saf di belakangnya. Fadhanna annahu yuridul khuruj, karena dia mengira bahwa Nabi SAW hendak keluar untuk salat bersama kaum muslimin. Wa hammal muslimuna an yaftatinu fi salatihim, bahkan para sahabat hampir-hampir terfitnah dalam salatnya. Maksudnya mereka hentikan salat dan menonton Nabi, karena memang betul bergembira mereka melihat Nabi SAW tidak nampak sedikit pun bekas sakitnya. Ya. Bekas sakitnya, tanda-tanda dia sakit. Fa asyara ilaihim atimmu salatakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat untuk menyempurnakan salat kalian. Jangan hentikan. Abu Bakar juga disuruh maju ke depan lagi untuk mengimami kaum muslimin, sementara para sahabat yang lain yang hendak membatalkan salatnya untuk keluar dari salat dan melihat Nabi dengan jelas diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan salat. Ini dialog yang terjadi antara orang yang sedang salat, antara orang yang tidak salat dengan orang yang salat. Dialog juga yang terjadi, yang juga dalam riwayat lain, antara orang sesama orang yang salat, antara makmum dengan imam ada dialognya, cuma bukan dengan ucapan, bukan dengan ucapan, komunikasi ucapan, yaitu seperti walaupun dengan doa yarhamukallah yahdikumullah subhanahu, ini tidak benar karena ini dialog, ya, dengan doa, walaupun doa. Tetapi ini tidak dibenarkan. Maka Nabi SAW berdialog dengan sahabat dengan cara memberi isyarat. Bisa jadi apapun yang dipahami. Karena di sini dipahami oleh perawi bahwa dia Nabi SAW menyuruh mereka untuk menyempurnakan, melanjutkan salatnya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya dengan isyarat untuk menyempurnakan? Ya. Mereka adegan Nabi SAW yang diceritakan bahwa dia memberi isyarat dan syaratnya itu adalah menyuruh mereka menyempurnakan. Kira-kira bagaimana isyaratnya? Berbeda-beda. Kalau ini stop nih, stop berhenti. Ya, lanjutkan. Mungkin gitu ya. Lanjutkan. Ya. Yang penting Nabi tidak berbicara, dia hanya sebagai isyarat dan para sahabat paham. Terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari bisa memahami. Terkadang ya bisa memahami, apalagi kalau polisi lalu lintasnya. Ya. Paham kita suruh begini dengan isyarat-isyarat, walaupun dia hanya membunyikan peluitnya, isyarat-isyaratnya bisa kita pahami. Dan terkadang memang ketika tidak dibenarkan berbicara, kita bukan berarti vakum dan tidak ada diskusi, tidak ada komunikasi. Ada, harus ada komunikasi. Seperti dan Nabi SAW suruh mereka menyelesaikan sholatnya, kemudian fa'arhas sitra, Nabi SAW tutup kembali sitarnya tadi. Watuufiya min akhiri dzalikal yaum, dan Nabi SAW meninggal di hari itu juga. Ya, di hari Senin terjadinya. Nabi SAW meninggal di hari Senin, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita ambil yang berkenaan dengan bab di sini apa? Para sahabat menoleh semuanya, ya, kepada Nabi. Abu Bakar sebagai imam juga menoleh. Dan ini dibenarkan, karena bukan karena sengaja menoleh untuk menghilangkan kekusukan, tetapi dibutuhkan. Ya, apalagi mereka memang berharap Nabi SAW sembuh. Ya, sembuh. Tidak ada, mereka tidak membayangkan Nabi SAW meninggal dunia. Makanya sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang menetapkan Nabi meninggal, saya akan penggal lehernya. Ya. Mereka tidak membayangkan Nabi SAW meninggal. Dia hanya berangkat sebentar, seperti yang terjadi pada Nabi Musa, untuk berjumpa dengan Allah dalam perjanjian. Nanti di sana dia akan mendapatkan wahyu persis Nabi Musa meninggalkan umatnya, ya, untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dipahami oleh Umar bin Khattab. Sementara Abu Bakar radhiyallahu taala ini menunjukkan kemuliaan Abu Bakar, mendalamnya pemahaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia datang karena memang dia terlambatnya, berita sampai ke dia terlambat karena seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Abu Bakar memahami Nabi sudah sembuh. Akhirnya dia kembali aktivitas biasa, pergi ke kebunnya diawali. Nah, kemudian dapat berita Nabi meninggal, akhirnya dia datang dan sampai ke rumah Aisyah, dibukanya wajah Nabi, diciumnya dan mengatakan tibta hayyan wa mayyitan dan seterusnya. Nah, kemudian didengarnya di masjid gempar. Akhirnya dia memerintahkan Umar untuk turun, tapi Umar tetap bersekeras bahwa Nabi SAW tidak meninggal dunia. Abu Bakar berpidato menyampaikan bahwa barang siapa yang mengibadati Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sungguhnya Nabi Muhammad sudah meninggal dunia karena memang itu yang dikatakan oleh Allah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqamikum. Ya. Wa la immitta fahumul khalidun. Ini menunjukkan bahwa isyarat bahwa Nabi SAW meninggal dunia, ayat-ayat tersebut. Ya. Dibacakan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Nabi meninggal dunia, semuanya sadar, ya, sampai Umar pun sadar. Dan Abu Bakar mengatakan, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang mengibadati Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Ya. Inilah kejadiannya. Dan yang tadi kita katakan diambil di sana menoleh dalam salat, dan juga hadis yang pertama tadi bahwa Nabi SAW juga menoleh melihat sesuatu pelanggaran. Ini dibutuhkan melihat pelanggaran dalam salat. Dan kita boleh juga untuk melihat sesuatu yang mungkin melanggar dalam salat, nanti setelah salat kita ingatkan dari salat saudara kita di depan kita, ini kamu mohon maaf ya, tentang pakaian isbal yang dipakainya dalam sholatnya, kita tahu dan menoleh ke situ. Dan juga hal-hal yang lain, misalnya auratnya tidak tertutup, boleh untuk kita tolehnya, untuk bukan menatapnya tapi menolehnya nanti untuk kita ingatkan setelah selesai salat, ya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa faedah yang kita ambil dari dua hadis yang ada di bawah bab 93, dan kita cukupkan pelajaran kita untuk pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang berbicara dan kita semua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka kesempatan tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan ibu-ibu yang membawa anak ke masjid atau majelis ilmu dengan suara anak-anak yang mengganggu sehingga kita tak fokus, dan kadangkala kita tidak jelas mendengar apa yang disampaikan? Jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullahu khairan. Ya, ini sebenarnya tidak ada larangan ya membawa anak-anak ke masjid untuk salat, untuk menghadiri majelis ta'lim. Tetapi tanggung jawab orang tua yang membawa anaknya untuk mengontrol anaknya. Ya, mengontrol anaknya. Ini memang termasuk yang mengganggu, tetapi perlu diperhatikan oleh orang tua masing-masing anak tersebut untuk mengontrol anaknya agar jangan sampai mengganggu. Dan memang anak itu sifatnya seperti itu, bermain-main, mengeluarkan suara, berteriak-teriak, tetapi tetap harus dikontrol oleh orang tuanya. Yang masalah bukan anak-anaknya, tapi orang tuanya seakan-akan sama dengan HP tadi. Ya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ini yang perlu kita ingatkan. Tapi membawanya tetap dibenarkan. Membiasakan mereka ke masjid dibenarkan, tetapi mengontrol mereka dalam ketika sholat dalam masjid, ketika pengajian, ini yang merupakan tanggung jawab orang tua anak-anak tersebut. Wabillahi taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah pada saat ceramah pagi kita boleh zikir pagi sekalian mendengar ceramah? Mana yang lebih utama, zikir habis ceramah atau sama-sama aja ustaz? Ya, saya rasa tidak bertentangan ya. Tidak bertentangan, dan semuanya berzikir insyaallah. Semuanya berzikir, dan memang berbeda durasi seseorang berzikir. Berbeda durasi dan juga penyebabnya berbeda, karena hafalannya juga. Yang satu hafalan, yang satu membaca. Yang satu hafalannya kurang lancar, yang satu lancar. Yang satu bacaannya lancar, yang satu bacaannya tidak lancar. Ini memberikan durasi yang berbeda-beda. Tetapi insya Allah semuanya baca zikir. Ya, jadi saya rasa tidak bertentangan. Bila mana kita termasuk orang yang durasinya lama, orang yang durasinya lama, jadi masa berzikir yang dilakukan setelah sholat subuh cukup lama ya. Setelah zikir sholat selesai, kemudian tambahkan zikir pagi, sementara kita masih baru selesai zikir sholat, belum memulai zikir pagi, maka boleh untuk melakukannya, membacanya saat majelis ta'lim, ketika majelis ta'lim dimulai. Ya. Dan boleh juga nanti menundanya setelah selesai pengajian, ya, karena memang waktunya panjang ya, waktunya cukup panjang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari akhwat. Kalau kita lagi sholat di rumah, setelah dua rakaat konsentrasi kita terganggu dengan adanya suara yang mengejutkan di luar rumah, bahaya, tabrakan dan lain-lain, apakah kita boleh menghentikan sholat? Kalau boleh, apakah sholat kita diulang lagi atau dilanjutkan saja rakaannya? Kita khawatir dengan bahaya di luar rumah, itu ada anak kita yang main di rumah. Ya, boleh. Boleh keluar dengan niat tidak membatalkan sholat. Ya, bila mana kita berada, rumah kita di pinggir jalan ya, sementara anak kita bermain di luar dan kita melakukan sholat, boleh kita keluar dari salat tanpa berniat untuk membatalkan. Dengan melihat kondisi anak, Ya, bila mana anak kecil pegang tangannya bawa ke rumah, tutup rumah lagi, kemudian lanjutkan sholat. Kemudian boleh untuk membatalkannya. Dalam kondisi darurat seperti tadi boleh membatalkannya. Batalkan, kemudian nanti bagaimana caranya? Ulang kembali. Ya, karena tadi sudah dibatalkan. Kalau tadi kan tidak dibatalkan, maka lanjutkan. Kalau sekarang sudah niatnya membatalkan, berarti kita mengulang dari awal kembali. Wabillahi taufiq. Ya. Itu kalau suaranya menakutkan, ya, suara tabrakan sementara anak kita di luar. Tapi kalau yang terjadi suara orang bertengkar, ya, di tetangga kita, jangan keluar pula. Ya, jangan keluar pula. Atau suara apa? Ya, suara orang jualan asongan. Ya, terdengar suaranya ini mengejutkan juga, tetapi mengejutkan perut. Ini tidak, ya, tidak keluar. Ustaz, ketika akan sujud, saya menjumpai ada kotoran cicak kering di karpet sholat. Kemudian spontan saya menjentiknya. Ya, bangkit untuk rakaat kedua, hati saya ragu ini najis atau tidak, dan saya putuskan untuk memperbaharui wudu. Apakah kotoran cicak kering itu najis? Apa yang dilakukan tadi tidak ada masalah, ya, kehati-hatian. Tetapi kalau bisa ketika itu ada, ya, menghilangkannya dengan sarana, ya, dengan tisu yang kita bawa, dengan alat-alat yang lain untuk menjentiknya, jangan dengan tangan, ya. Kemudian zat kalaupun dengan tangan, ya, kita jentik dengan kuku misalnya, dan kita tahu bahwa dia kering dan tidak lengket, saya rasa tidak ada masalah, tidak mengulangi wudu kembali, ya, karena dia kering dan tidak menempel, tidak akan membekas, ya. Karena najis yang berhubungan dengan masalah membatalkan wudu itu atau yang tidak dibenarkan untuk sholat itu najis yang menempel di badan kita. Walau tempelan yang kecil, ya, kita sadar misalnya kalau masih basah akan menempel, tapi kalau dia kering tidak akan menempel. Walau menyinggung, apalagi menyinggung kuku, benda kering juga. Maka wallahu ta'ala alam, yang saya pahami tidak perlu mengulangi wudu kembali. Walaupun tadi kasusnya sudah terjadi dan ini, ya, tidak ada masalah. Merasa ragu kemudian membatalkan mengulangi sholat dengan mengulangi wudu kembali. Wabillahi taufik. Ya. Sementara tai cecak najis. Ya, tai cecak najis. Barakallahu fiik ustaz, wa fiik barakallahu. Apakah syariat agar kita berselawat atas nabi hanya khusus ketika kita mendengar nabi disebut dengan lafaz Muhammad atau lafaz umum yang penting yang dimaksud beliau, semisal rasul, nabi dan seterusnya? Ya. Semua yang berkenaan dengan sebutan nabi, ini kita disyariatkan, diperintahkan untuk berselawat. Dan yang tidak bersalawat didoakan oleh Malaikat Jibril rugi dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namanya Nabi Muhammad atau gelarnya. Allah yang memberikan dia gelar ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Ya. Digelari oleh Allah Nabi Muhammad dengan nabi. Juga rasul. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Nah, jadi ini gelar untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bila mana dipahami dan digunakan dengan istilah yang syar'i, gelar yang syar'i, maka kita disyariatkan untuk mengucapkan salawat untuknya. Dan salawat bukan hanya ketika mendengar namanya disebut, ya, atau gelarnya disebut. Kita juga disyariatkan bersalawat seperti ketika selesai sholat, imam selesai azan, ya, masuk masjid, kan ada salawatnya, ada, walaupun tanpa mendengar nama Nabi SAW. Ada tempat-tempat yang mana kita disyariatkan untuk salawat, ada saatnya kita diwajibkan untuk bersalawat seperti tasyahud, ya, tasyahud diwajibkan untuk bersalawat. Seperti juga ketika nama Nabi disebutkan atau gelarnya disebutkan, kita juga wajib bersalawat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya tentang satu kasus. Bagaimana status sholat seseorang yang lupa mandi junub dan baru sadar bahwa dia dalam keadaan junub setelah sholat subuh, ya, berjamaah dengan melihat bekas mani yang menempel pada celana tidurnya. Bagaimana hukum sholatnya jika diulang pada waktu awal duha? Ya, dia ketika ingat itu langsung mandi. ketika dia ingat, tahu, sadar bahwa dia sedang junub, dia langsung mandi dan mengulangi sholatnya. Langsung mandi dan mengulangi sholatnya. Kita baca di Sahih Bukhari ya, bahwa Nabi SAW saat sholat teringatnya sesuatu, kemudian dia perintahkan para jemaah untuk tegak berdiri, tunggu. Maka dia keluar, dan beberapa lama setelah itu dia nampak dengan membawa bajunya, apa, rambutnya yang basah. Dipahami oleh para sahabat bahwa dia lupa mandi junub. Ini perkara manusiawi. Manusiawi, ya. Lupa mandi junub. Maka dalam kasus ini, saat dia ingat, maka dia langsung mandi dan mengulangi sholatnya kembali, walaupun di waktu yang bukan waktunya. Wallahu a'lam. Ya, man nasi anis salati, man nama anis salati au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafaratu anha illa dzalik. La kafaratu laha illa dzalik. Barang siapa yang tertidur dari salat atau lupa salat, maka saat dia ingat dia melakukannya. Sama yang tadi, lupa pembatal salat, maka saat dia ingat bahwa ada dia salatnya dalam keadaan junub, maka dia mandi cepat dan mengulangi salatnya lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kami mohon penjelasan apa saja yang menyebabkan kita untuk mandi wajib. Apakah untuk pergi melaksanakan Jumat termasuk harus wajib mandi? Mandi wajib ini yang sepakat para ulama adalah disebabkan oleh junub. Ya, ini yang pertama yang disepakati oleh para ulama. Ya. Wa in kuntum junuban fattaharu. Wa in kuntum junuban fattaharu. Allah berfirman, jika kalian junub maka mandilah. Ya, mandilah. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, junub artinya dalam keadaan pasca berhubungan badan ya dengan pasangan yang sah tentunya ya. Karena kalau tidak berdosa dia, dosa besar. Pasca berhubungan badan atau keluarnya sperma. Keluarnya sperma. Mungkin definisinya junub itu adalah keluarnya sperma mani dengan pertama adalah berhubungan badan, kedua dengan mimpi. Ya. Ini yang mubah ya. Terkadang orang mengeluarkannya dengan cara yang tidak mubah, dengan cara yang diharamkan seperti beronani. Nah, ini termasuk dalam keadaan junub. Walaupun dalam yang kondisi yang ketiga ini berdosa, tetapi tetap dia junub. Ini karena yaitu karena keluarnya mani sperma. Itu penyebab mandi wajib yang pertama. Penyebab mandi wajib yang kedua untuk wanita adalah haid dan nifas. Haid dan nifas. Habis haid, habis nifas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Ya, fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah fa idza tatahharna. Maka apabila mereka sudah mandi, ya, apabila mereka sudah mandi, ini yang kedua, yaitu penyebabnya adalah haid dan nifas untuk wanita. Sementara mandi-mandi yang lain berbeda pendapat ulama. Ini yang sepakat ya. Sementara mandi-mandi yang lain berbeda pendapat ulama, termasuk mandi yang tadi ditanyakan apa? Mandi apa? Mandi Jumat. Ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan dia wajib. Ya. Dan ada yang mengatakan dia sunnah muakkadah. Dan didukung oleh dalil yang banyak. Ya, didukung oleh dalil-dalil yang banyak untuk dua pendapat tadi. Ya. Untuk dua pendapat tadi, ya. Maka bagi seorang muslim yang berangkat sholat, maka sebagai ibadah yang mulia yang dilakukan adalah membersihkan diri dengan mandi pada hari Jumat tersebut, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukumnya. Ya, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukumnya. Ya, karena yang mengatakan sunnah dalilnya juga kuat ya. Ya. Apalagi dengan lafaz wa man iktasala fahuwa afdal, barang siapa yang mandi lebih utama, berarti yang tidak mandi bukan sebuah pelanggaran, bukan dosa, karena hanya sekedar mengatakan keutamaan. Fal ghuslu afdal. Ya. Ini di antara dalil yang mengatakan dia tidaklah wajib. Tapi sikap kita bagaimana? Ya tentu kita menjaganya dan usahakan untuk mandi di hari Jumat. Untuk mandi di hari Jumat tentu untuk melakukan salat Jumat. Wabillahi taufik. Dan mandi yang lain yang juga diperselisihkan oleh ulama, mandi untuk masuk Islam. Ya, mandi untuk masuk Islam. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Pendapat yang sunnah lebih kuat. Ya. Pendapat yang sunnah lebih kuat karena banyak kasus-kasus di mana Nabi SAW datang seseorang untuk menyatakan masuk Islam, dia tidak menyuruhnya mandi. Tidak menyuruhnya mandi. Ini menunjukkan bahwa dia bukanlah sesuatu yang wajib. Ya. Adapun mandi umrah, ini mandi sunnah. Mandi untuk ihram sunnah. Yang diperselisihkan hanya mandi Jumat dan mandi hendak masuk Islam. Sementara mandi yang lain itu adalah mandi yang berkenaan dengan ibadah, seperti mandi ketika hendak umrah, hendak ihram, ini mandi sunnah. Ada mandi yang lain lagi? Nah, sisanya mandi mubah. Kalau tidak ada yang lain berarti mubah, yang tujuannya tatahur, yaitu berbersih-bersih diri, membersihkan diri, dan jumlahnya terserah. Nah, kalau di negeri kita ini minimal berapa kali sehari? 2 kali, ada yang lebih, apalagi kalau berada di tengah, di tepi kolam renang, berangkat ke kolam renang, tepi sungai. Nah, apalagi mandi yang airnya jernih, maka apalagi kita yang biasa suka mandi berenang, maka mungkin berkali-kali sehari semalam. Ya. Terkait dengan mandi ini, Nabi SAW mengumpamakan, ini mandi bersih ya, mengumpamakan sholat 5 waktu dengan mandi 5 kali sehari semalam. Mandi bersih. Dan tempat mandinya di depan rumah. Di depan rumah mengalir sungai yang jernih, bersih. Ya, ya, benar-benar menarik ya. Sungai kalau jernih, bersih, dasarnya nampak, tidak tahan kita untuk tidak mandi. Dan berada di depan rumah, buka pintu terjun langsung. Naik lagi 5 kali sehari semalam. Kata Nabi SAW, hal yabqa min daranihi syai', orang yang seperti ini keadaannya akan tersisakah di badannya sedikit pun daki? Tentu tidak mungkin, tidak akan ada tersisa. Nah, seperti itulah salat 5 waktu. Perumpamaan yang diberikan Nabi. Fadzalika mathalus shalawatil khams yukaffiru bihinnal khataya. Yukaffaru bihinnal khataya. Dengan salat 5 waktu itu dihapusnya dosa-dosa. Wallahu taala alam. Sisanya mandi mubah. Sisanya mandi mubah. Ada lagi pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Bagi musafir, di antara keringanan yang diberikan oleh untuk mereka oleh syariat kita, syariat agama Islam, adalah menjamak salat. Ya, menjamak salat. Dan jamak ini bisa jadi tidak dilakukan untuk orang yang bukan musafir, karena lebih luas ya. Ya, orang yang sakit boleh menjamak, orang yang dalam ketika hujan deras, ya, lebat, mereka boleh menjamak. Dan bahkan kata Abdullah bin Abbas, pernah Nabi SAW menjamak tanpa safar, tanpa matar, ya, tidak ada disebabkan oleh apa-apa Nabi menjamak, karena jamak itu kebutuhan untuk menjamak, bukan karena penyebab-penyebab tertentu. Maka salah satu kebutuhan untuk jamak itu safar. Ya, safar. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang menjamak, karena asalnya yang dijamak adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Karena 4 salat ini waktunya antara satu dengan yang kedua dinamakan dengan waktu mustarakah. Waktu yang bersambung. Ya, zuhur dengan asar waktunya bersambung. Habis salat zuhur masuk salat asar. Maghrib dengan isya seperti itu. Berbeda dengan salat subuh. Terpisah jauh dengan waktu sebelumnya. Nah, maka zuhur dengan asar dijamak, maghrib dengan isya di jama. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Alasan mereka adalah Jumat itu bukan sholat zuhur. Jumat itu bukan sholat zuhur. Dari pelaksanaannya berbeda. Dari waktunya juga kata para ulama, sebagian para ulama berbeda. Awal waktu Jumat tidak seperti awal waktu zuhur. Ya makanya muncul banyak pertanyaan, apakah boleh wanita itu sholat di rumah ketika khatib khutbah? Ya. Kalau kita kan sekarang waktu zuhur itu kan waktu Jumat itu waktu zuhur. Waktu Jumat itu waktu zuhur. Ini yang dijelaskan para ulama pada karena waktunya juga berbeda, sifatnya berbeda, jumlah rakaatnya berbeda. Ya, dibantah oleh sebagian orang yang sisa rakaatnya itu kan yang khutbahnya. Ini tidak tepat ya. Khutbah salat. Ya, khutbah salat. Ya. Kemudian berdasarkan beberapa alasan-alasan, ada yang mengatakan tidak dibenarkan menjamak Jumat dengan asar. Ya, tidak dibenarkan menjamak Jumat dengan asar. Ini perbedaan pendapat ulama. Dan saya sampai hari ini mengatakan jawaban bila mana ada pertanyaan, maka saya memberikan rincian. Karena terkadang safar kita ini tidak bisa, bukan kita yang mengontrolnya. Ya, kita terikat dengan jadwal keberangkatan, kita terikat dengan jadwal kesampaian di sana. Ya, sementara di tempat di dalam perjalanan kita tidak punya kesempatan untuk sholat. Ya, bisa jadi tidak punya kesempatan untuk sholat. Maka dalam kondisi demikian boleh saja untuk menjamak zuhur dengan Jumat dengan asar. Orang misalnya habis Jumat dia berangkat penerbangan, dan dia baru sampai di tempat tujuan masuk waktu maghrib, dan di dalam perjalanan dia tidak punya kesempatan untuk melakukan sholat. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, yang lebih selamat adalah menjamak Jumat dengan asar. Ya. Tapi kalau perjalanan yang di tangannya, kapan dia berhenti terserah, di mana dia berhenti tidak ada yang mengaturnya, bebas. Maka untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama lebih utama. Kan kalau dia tidak menjamak kan keluar dari perbedaan pendapat. Dia sholat Jumat sekarang ini, nanti dia ketika melanjutkan perjalanan habis Jumat, kemudian di waktu asar dia berhenti karena dia bebas pakai mobil pribadi dan perjalanannya santai, tujuannya untuk berwisata. Ya. Maka tiba di waktu asar dia sholat qasar. Ya. Sholat qasar. Selesai dia. Sudah tidak termasuk pada perbedaan pendapat para ulama, dan dia juga mengerjakan sunnah qasar. Atau dia berjumpa dengan orang salat asar yang mukim, dia salat bersama jamaah, dapat pahala berjamaah di sana. Ya. Ini kalau kondisinya seperti yang kedua tadi. Itulah yang sering saya sampaikan bila mana ditanya seputar ini. Memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum menjamak Jumat dengan salat asar. Wabillahi taufik. Ya. Junub. Makmum tidak mengulangi sholat. Bila mana yang junub, Nabi SAW seperti itu. Imamnya yang lupa mandi junub, ya, hati-hati jadi imam ini ya. Imamnya lupa junub, kemudian selesai sholat, baru teringat seperti kasus tadi ya, baru teringat, maka makmum tidak ada apa-apa. Ya, makmum tidak ada apa-apa. Sholat mereka sah dan tidak ada kurang apapun juga, dan mereka tidak mengulangi. Sementara yang mengulangi imamnya tidak berpengaruh kepada kesahan sholat makmum. Ya. Makmumnya selesai, karena mereka tidak ada yang membatalkan sholat mereka. Yang batal sholatnya adalah imam, dan dia tidak tahu. Gimana pula mau tahu kalau istrinya sholat di belakangnya? Ya. Ya, mungkin pula imam tahu dia sedang junub. Kecuali kalau istrinya sholat juga dan istrinya sudah mandi. Ini suami saya belum mandi tadi nih. Nah, iyalah. Ya. Ya. Kalau istrinya tahu suaminya apa, dia berkewajiban untuk mengingatkan. Tahunya itu setelah selesai sholat juga, artinya ketika imam itu lupa dia terucap makmum dengar bahwa imamnya itu. Iya, tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak ada hubungan dengan mereka. Ya, misalnya oh saya kan belum mandi junub, terdengar oleh makmum, tidak ada masalah apa-apa dengan sholat. Dia selesai sholat, makmumnya, imamnya sholat tadi kan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kecuali kalau dia tahu dan dilanjutkannya, maka batal sholat makmum semuanya. Ya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia tidak punya solusi yang lain, karena yang lain tidak punya, tidak bisa menghadiahkan. Nah, kalau sekarang kita punya kesempatan untuk menghadiahkan ke orang lain. Cuma kan Abu Jahal ini, Abu Jahal ini kenapa Nabi tidak memberikan kepada yang lain? Atau tidak? Karena Abu Jahal ingin Nabi memakainya, ingin Nabi memakainya. Kan mereka menghadiahkan agar Nabi memakainya. Nah, kalau dia nampak Nabi tidak pakai, pakai ya, tidak pakai, pakai. Jadi tersinggung ya. Untuk memberikan menghibur dia, Nabi SAW minta tukar agar dia pakai dan nampak oleh Abu Jahal. Kalau kasus kita sekarang kan tidak itu. Jadi saya lakukan dia menghindar, karena dia di rumah ada TV, dan dia tidak mau TV itu karena nanti mengacau. Jadi nggak orang saat itu. Tengok siapa yang dikasihkan. Ada kejadian. Tata cara sholat salam. Jadi apakah pertanyaan pertama, apakah setelah salam atau sebelum salam? Ketika sesawi apakah dua kali atau satu kali? Sesawi itu yang pertama dua kali. Masa jadah sajdah dari dalam kasus dua Zuljadain itu dua kali dasar. Yang kedua, antara sebelum dan sudah salam ini para ulama berbeda pendapat. Syekh Utsaimin menguraikan dengan rinci bila mana yang terjadi menambah dalam perbuatan sholat, maka dilakukan setelah salam. Tapi bila mana yang bila mana disebabkan lupa dan tidak ada perhatian yang baru dalam sholatnya, maka dia sebelum salam. Itu kaidah umumnya. Ya, ragu dan dia misalnya dia duduk ragu ya, kemudian dia akhirnya apa mencobanya untuk naik dan ternyata salah. Kan ragu dia, duduk lagi dia. Nah ini di sebelum salam. Ini umumnya sebelum salam. Itu pun bukan sesuatu yang mutlak. Kalau yang syaratnya dia setelah salam, tapi tidak bukannya sebelum salam, tidak apa-apa. Masalah itu. Ustaz, kan meringkas sholat itu boleh semua sholat, Ustaz. Kecuali sholat malam kan, meringkas sholat sunnah. Nah, kecuali sholat malam tidak boleh. Tapi kalau kita punya waktu, tetap boleh diringkas, Ustaz. Misalnya waktu kita ada, tapi kita tetap diringkas, boleh. Oh, boleh, betul sholat sunnah itu memang. Oh gitu. Terus apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi itu titi dalam itu sampai alhamdulillah tok aja dibaca. Itu ketika imam baca. Mak kalau surat sunnah. Suratnya. Ya. Kalau beda baca apa yang kita baca sebenarnya. Oh, gitu. Supaya setiap